Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sampai pada ucapan asy-syarih Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, wa qad tadammanatil ayatu umuran ukhra. Dan ayat tersebut mengandung beberapa hal yang lain, mengandung perkara-perkara yang lain. Yang dimaksud adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah yang ke-254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ayat ini mengandung beberapa perkara selain yang sudah dijelaskan di atas. Ahaduha, yang pertama, amarallahu ibadahu bi ay yasta'iddu lidzalikal yaum. Allah perintahkan di dalam ayat tersebut, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari itu. Itu hari di mana la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Yang kemarin sudah kita jelaskan maknanya. Wa huwa yaumul qiyamah. Dan itu adalah hari kiamat. Wa minal isti'dadi lahu al-infaqu bima fima yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan di antara persiapan yang Allah perintahkan adalah al-infaq fima yuhibbuhu Allah wa yardah. Menginfakkan harta yang telah Allah rizkikan kepada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Sawa'un kana wajiban, baik yang sifatnya wajib, infak yang sifatnya wajib, kan nafaqati 'alal ahl wal 'iyal, seperti nafaqah, nafkah kepada istri dan anak-anak. Itu sifatnya wajib. Wazakah, begitu juga yang termasuk infak yang wajib sifatnya, hukumnya wajib adalah zakat, mengeluarkan harta zakat, atau baik zakat mal maupun zakatul fitr. Au mustahabban, atau yang sifatnya mustahab, infak yang hukumnya mustahab, kasadaqati tatawwu wawujuhil khair al-ukhra, li'anna an-nafaqata tadullu ala husnil munfiq wa mahabbatihi al-khaira. Yang sifatnya wajib seperti sadaqah, sadaqah yang tatawu, tatawu itu yang sifatnya sunnah, nafilah, yang tidak diwajibkan. Dan kebaikan-kebaikan yang lain, atau maksudnya adalah menginfakkan di untuk perkara-perkara yang kebaikan, misalnya menginfakkan harta untuk membantu sesama, membantu saudaranya yang muslim yang ditimpa kesusahan misalnya. 6. Karena yang seperti ini, li'anna an-nafaqata tadullu ala husnil munfiq wa mahabbatihi al-khair. Karena nafaqah, infak yang dikeluarkan oleh seorang hamba, ini menunjukkan baiknya orang yang berinfak tersebut dan menunjukkan kecintaannya terhadap kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam penggalan sebuah hadis, was-shadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah burhan, bukti yang membuktikan kebenaran iman hamba, membuktikan kecintaannya kepada kebaikan. Ini adalah perkara pertama yang terkandung di dalam ayat tersebut. Qala hafizahullah, atsani, yang kedua, al-isti'dadu li hadzal yaum bil imani wal amali salih wa ila hadza al-isyarah bi qawlihi. Yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu, itu hari kiamat, dengan keimanan dan amal saleh. Mengisyaratkan kepada hal ini firman Allah, min qabli an ya'tiya yawm la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Ya, sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli padanya, tidak ada pertemanan, tidak ada kasih sayang lagi, dan tidak ada syafaat. Faidan la yanfa'ul mar'u fi dhalikumul yaum illa ma yuqaddimuhu indallahi azza wa jal. Sehingga jadi tidak akan bermanfaat, la yanfa'ul mar'a fi dhalikal yaum, tidak akan memberikan manfaat kepada seseorang di hari itu kecuali apa yang telah dia amalkan di sisi Allah Azza wa Jal, minal a'mal as-salihah, dari amalan-amalan soleh yang telah dia kerjakan di dunia untuk mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajallul a'mal as-salihah bal asasuha wa asluha tauhidullahi Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan soleh yang paling agung, yang paling besar, bahkan asasnya dan pangkalnya, pokoknya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma sa'irut ta'ati min fara'id wa nawafil. Kemudian disusul dengan seluruh bentuk ketaatan, baik yang wajib, yang faridah, yang sifatnya wajib, maupun yang nafilah, yang mustahab. Ini yang akan bermanfaat bagi seorang hamba kelak di hari kiamat. Wa kadzalikal hadzar min jami'in nawahi wa mujanabatuha. Begitu juga waspada dari segala bentuk larangan dan menjauhinya. Ini juga yang akan bermanfaat bagi hamba di akhirat nanti, yaitu waspada, berhati-hati dari semua yang Allah larang dan juga yang dilarang oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan menjauhinya. Wa'adhamu ma nahallahu anhu syirk. Dan larangan terbesar yang Allah larang atas hamba-hambanya adalah kesyirikan. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peribadatan. Tidak boleh membuat tandingan-tandingan yang diibadai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ba'du sa'irul ma'asi. Kemudian setelahnya disusul dengan seluruh bentuk kemaksiatan yang di bawah kesyirikan. Faman laqiyallaha muwahhidan muti'an mujaniban asyirka nala syafa'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal, kemudian di akhirat nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan muwahhidan, dalam keadaan bertauhid, muti'an, mentaati Allah, mujaniban asyirka, menjauhi kesyirikan, nala syafa'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dia akan bisa memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kedua yang terkandung di dalam ayat tersebut. Qala rahimahullah, al-amru tsalits, perkara yang ketiga, annahu la hadza li kafirin fi syafa'ah, bahwasanya tidak ada bagian bagi orang kafir ya fi syafa'ah, di dalam syafaat. Artinya orang kafir tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Dia tidak akan mendapatkan bagian syafaat. Asy-syafa'atul masyru'ah allati sayatil haditsu anha wa ila hadza al-isyarah biqaulihi ta'ala. Syafaat yang disyariatkan, yang akan datang penjelasannya tentang hal itu, mengisyaratkan kepada hal ini firman Allah, yaitu di akhir dari ayat tersebut Allah sebutkan, wal kafiruna humu dzalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan atau orang-orang yang kafir itu tidak akan mendapatkan bagian syafaat. Di sini dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah, zalamu anfusahum fid dunya bi'ida'ati dinillahil khalis alladhi ja'at bihin nabiyyun wal mursalun. Orang-orang yang kafir mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri ketika di dunia dengan menyia-nyiakan agama Allah yang murni, yang datang dibawa oleh para nabi dan rasul. Orang-orang kafir telah mendzalimi diri-diri mereka sendiri dengan menyia-nyiakan agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Falaqullaha ala ghairi tauhidin. Maka ketika mati pun, mereka di akhirat nanti berjumpa dengan Allah, menemui Allah tidak di atas tauhid. Fadzalamu anfusahum min hadzal wajh, maka hakikatnya mereka telah mendzalimi diri-diri mereka sendiri dari sisi ini. Wa masyafa'atul musbattah fahiya allati tudlab min Allah li'annaha haqquhu wa milkuhu. Qala ta'ala qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Adapun asy-syafa'ah al-musbattah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah, ya, syafaat yang kemarin sudah kita jelaskan ada dua jenis asy-syafa'ah. Yang pertama apa? Asy-syafa'ah al-manfiyah, yang tidak diizinkan di dalam syariat dan dinafikan di dalam syariat. Adapun yang jenis kedua asy-syafa'ah al-musbattah, syafaat yang ditetapkan di dalam syariat, yaitu syafaat yang diminta dari Allah, tidak diminta dari selainnya. Kenapa? Karena syafaat itu adalah hak Allah dan milik Allah. Allah firmankan dalam ayat, di dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, hanya milik Allah lah syafaat seluruhnya. Ini dalil yang sangat tegas, yang sangat gamblang, menunjukkan bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Ya, sehingga tidaklah syafaat itu diminta kepada selain Allah. Tidak diminta dari malaikat, tidak pula diminta dari para nabi dan rasul. Ya, diminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah Azza wa Jal. Ya, misalnya minta untuk diselamatkan di hari kiamat nanti. Meminta untuk diberikan syafaat agar dibebaskan dari adab neraka, itu tidak dimampui kecuali oleh Allah Azza wa Jal. Maka tidak boleh kita meminta perkara-perkara itu, meminta syafaat dalam perkara-perkara itu kecuali hanya kepada Allah. Misalnya kita menginginkan, mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, halalkanlah syafaat nabimu kepada hamba. Ya. Tidak kemudian meminta kepada Rasulullah dalam keadaan beliau sudah meninggal. Ya. Meminta syafaatnya kepada Allah. Nah, karena nas ayat ini, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Qala hafizallah wa summiyat musbattah li'anna Allah athbataha fi kitabihi. Disebut sebagai asy-syafa'ah al-musbattah karena Allah yang telah menetapkannya di dalam kitabnya. Wa athbataha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa sahabiha an-naqlu anhu, dan telah tetap penukilan-penukilan dari beliau tentang adanya syafaat ini. Kemudian beliau melanjutkan memasuki perkara yang ketiga yang terkandung di dalam ucapan muallif. Al-mas'alatus tsalitsah, perkara yang ketiga, permasalahan yang ketiga setelah selesai permasalahan yang pertama tentang makna syafaat. Kemudian yang kedua tentang jenis-jenis syafaat. Sekarang masalah yang ketiga adalah fi aqsamin nas fi syafa'ah. Penjelasan tentang jenis-jenis manusia di dalam permasalahan syafaat. Manusia menjadi beberapa golongan ketika menyikapi syafaat. I'lamu ayyuhal muslimun anna madhahiban nasi fi syafa'ati thalathatun. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasanya madhab manusia, madhahib bentuk jamak dari madhab, madhab-madhab manusia di dalam permasalahan syafaat itu ada tiga. Ahaduha, madhab yang pertama. Nanti beliau sebutkan ada tiga madhab. Yang pertama dan kedua madhab yang menyimpang, tidak sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Adapun nanti yang madhab ketiga adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab yang hak. Ahaduha, madhab yang pertama, Ahlul Khurafah min Gulatil Mutasawwifah, yaitu madhabnya orang-orang ahli khurafat, yang suka perkara-perkara yang khurafat, takhayul, dari kalangan mutasawwifah yang ekstrim, orang-orang sufiyah yang ekstrim. Apa penyimpangan mereka? Wa haula yuthbituna syafa'ah liman yaz'umuna fihi alwilayah itsbatan mutlaqan. Mereka menetapkan syafa'at untuk orang-orang yang mereka sangka memiliki derajat kewalian, memiliki posisi tingkatan kewalian. Tapi mereka menetapkan syafaat tersebut bagi orang itu yang mereka sangka sebagai para wali, mereka menetapkannya secara mutlak. Artinya, fayas'alunahum iyyaha ahya'an wa amwatan. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang mereka anggap wali tadi, mereka meminta syafaat baik ketika wali-wali tadi yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh tadi hidup maupun setelah matinya. Yang seperti ini tidak boleh, ya. Karena sekali lagi tadi dengan nas ayat yang kita sebutkan dalam surat Az-Zumar, qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakan hanya milik Allah lah syafaat seluruhnya, sehingga tidaklah diminta syafaat itu kecuali dari Allah. Qala hafidhahullah, wa hadhihi syafa'atu syirkiyatu sa'aluha min ghairillahi azza wa jal wa la yamlikuha illahu. Dan syafaat yang syirik ini, ya ini adalah syafaat yang mengandung kesyirikan, yang mereka minta kepada selain Allah azza wa jal dalam keadaan tidak ada yang memiliki syafaat itu kecuali Allah, ya, kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin mereka meminta syafaat yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah azza wa jal. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang tidak memilikinya. Ini adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan termasuk bentuk kesyirikan. Karena berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama, yaitu orang yang gulu di dalam permasalahan syafaat, ya. Kutub yang ekstrim kanan, gulu, menetapkan syafaat tapi ekstrim, ya, berlebih-lebihan di dalam hal itu. Atsani, madzhab yang kedua, nufatus syafa'ah minal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij. Ini golongan yang kedua ini, madzhab yang kedua ini yang ekstrim kiri, yang ahlu at-tafrid, yaitu mereka yang menafikan adanya syafaat. Ini ada pada orang-orang Jahmiyah, ya, golongan yang menafikan syafaat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Bagaimana keyakinan mereka? Fa innahum yanfuna syafa'ata fi ahli al-kaba'ir minal mu'minin. Alhamdulillah. Karena sungguhnya mereka, para pengingkar syafaat ini, menafikan adanya syafaat untuk ahlul kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, yang terjatuh pada dosa besar kemudian meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Maka orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, para pengingkar syafaat, tidak meyakini adanya syafaat bagi orang yang terjatuh pada dosa besar tersebut dari kalangan kaum mukminin. Karena mereka meyakini li'anna man laqiyallaha 'ala kabiratin kana mukhalidan mukhalladan finnari indahum. Karena menurut mereka, orang-orang yang bertemu dengan Allah membawa dosa besar, menanggung dosa besar, maka dia kekal, dikekalkan di dalam neraka. Ini menurut keyakinan mereka, tidak ada syafaat. Dan di antara hujjah yang mereka pakai, dalih yang mereka pakai adalah firman Allah, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Dan tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Ini hujjah yang mereka pakai. Oh, berarti tidak ada syafaat, karena tidak bermanfaat di hari itu syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Maka dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah, wal jawabu an hadhihi syubhah. Jawab dari syubhat ini adalah anna hadhihi al-ayata ja'at fi siyaqi ma akhbara Allah bihi 'anil musyrikin yaumal qiyamah. Bahwasanya ayat ini disebutkan di dalam konteks ketika Allah mengkhabarkan dan memberitakan keadaan kaum musyrikin di hari kiamat. Sehingga dhamir hum yang disebutkan dalam penggalan ayat tersebut, fama tanfa'uhum, dhamir hum itu kembalinya kepada kaum musyrikin, ya. Maka jelas orang-orang musyrik ketika di akhirat tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, karena mereka musyrik, ya. Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwasanya syafaat itu tidaklah akan diizinkan oleh Allah kecuali bagi orang-orang yang bertauhid. Qala hafizahullah wa kadzalika yaruddu hujjatahum hadhihi wa yubtiluha ma sayati min al-Qur'an was sunnah. Dan juga akan membantah hujjah mereka ini, syubhat hujjah yang mereka pakai di dalam syubhat mereka itu, dan akan membatalkannya apa-apa yang akan datang dari Al-Qur'an was sunnah yang menjelaskan tentang adanya syafaat, ya, penetapan adanya syafaat. Al-Qismu Tsalits, madhab yang ketiga. Ini adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab yang hak. Ahlus Sunnah fahaula yuthbituna syafa'ata fi ahli al-kabair minal mu'minin yaumal qiyamah bisyartaini. Ahlus Sunnah, mereka menetapkan syafaat bagi para pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin, menetapkan adanya syafaat bagi mereka di hari kiamat, tapi dengan dua syarat. Ahadihima, syarat yang pertama, idznullahi lisyafi' al qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Faqala, maka Rasulullah menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka. An hadzal hadith ahadun awwal minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith. Rasulullah menjawab, sungguh aku menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini, seorang pun yang mendahuluimu. Karena aku melihat engkau adalah orang yang, atau aku melihat pada dirimu semangat untuk mengetahui hadis tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallahu khalisan min qibali nafsihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, yang jujur ikhlas dari dirinya, ikhlas dari dalam kalbunya, tidak dicampuri dan dikotori dengan niatan-niatan yang rusak, tidak dicampuri dan dikotori dengan, ya, niatan-niatan duniawi, tapi ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya, maksudnya adalah dia memahami betul maknanya dan menjalankan konsekuensinya, ya, menjalankan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah tidaklah ridha kecuali kepada ahlu tauhid adalah hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lafadznya adalah lafadz Al-Imamu Muslim. Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi memiliki dakwah yang mustajabah. Dakwah di sini maksudnya adalah doa, ya. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi menyegerakan, ya, fata'ajjala menyegerakan doanya. Doa yang mustajab tadi, setiap nabi menyegerakannya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku menyimpan doaku yang mustajab tadi sebagai syafa'at bagi umatku di hari kiamat. Ya. Sehingga nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat akan memintakan syafa'at bagi umatnya, dan ini adalah doa yang mustajab yang beliau simpan, ya, tidak beliau segerakan. tapi beliau simpan untuk beliau panjatkan di akhirat nanti. Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Dan syafaat itu, syafaatku itu akan sampai insyaallah kepada siapapun yang mati, meninggal dari kalangan umatku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yaitu para ahlu tauhid. Maka ahlu tauhidlah yang akan berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yaitu yang meminta syafaat hanya kepada Allah. Ya, jadi walaupun kita tahu nanti Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya, tapi tidak boleh kita meminta syafaatnya sekarang kepada Rasulullah. Mintanya kepada Allah. Ya, karena ayat tadi qul lillahi syafa'atu jami'a. Wa in qala qa'il mal hikmatu minasy syafa'ah? Jika ada yang bertanya, apa hikmah dari syafaat? Maka fal jawabu kama dzakara al musannif, jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan musannif, hiya rahmatun lil masyfu' fihi wa takrimun lisyafi'. Hikmah. Kenapa Allah ya mengadakan adanya syafaat adalah sebagai bentuk rahmat bagi orang yang diberikan syafaat, al-masyfu' fihi, bisa juga disebut al-masyfu' lahu, sebagai bentuk rahmat bagi orang yang diberikan syafaat, wa takrimun lisyafi', dan sebagai bentuk pemuliaan bagi pihak yang memintakan syafaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.